Karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu apa? Nikah yang diharamkan. Pernikahan yang diharamkan. Pernikahan yang diharamkan itu banyak. Saya pilih 4. Yang pertama, nikah syighar. Shin ya, shin besar. Jadi sin to shin itu bukan sa. Nikah syighar. Yang kedua, nikah tahlil. Ini yang ketiga. Apa yang antum tulis di sini? Nikah syighar, nikah mut'ah, nikah tahlil. Tiga ini cukup insyaallah. Pertama ya ikhwan, nikah syighar. Kita bahas dulu dari nikah syighar, karena ini sering terjadi. Yaitu kalau seorang laki-laki atau seorang wali itu dia menikahkan orang yang diwalikan. Saya katakan orang yang diwalikan karena orang yang diwalikan itu belum tentu anak, mungkin adik kan itu. Menikahkan orang yang diwalikan, tapi dengan syarat yang dinikahkan tersebut pun harus menikahkan orang yang dinikahkan kepada dia. Contohnya begini, A dan B sama-sama laki-laki, Ahmad dengan Muhammad. Ahmad mempunyai adik perempuan, Muhammad mempunyai adik perempuan. Ahmad senang sama adiknya Muhammad, Muhammad pun senang sama adiknya Ahmad. Ahmad ngomong sama si Muhammad, Muhammad nikahkanlah saya dengan adikmu. Kalau kamu menikahkan saya dengan adikmu ini, atau nikahkanlah saya dengan adikmu, maka Muhammad ngomongnya begini, nggak apa-apa, nanti adik saya nikahkan dengan adikmu, tapi dengan syarat, dengan syarat adikmu kamu nikahkan dengan saya. Padahal adiknya Ahmad itu nggak seneng sama Muhammad, dia senengnya sama Utsman. Adiknya Ahmad itu senengnya sama Utsman, nggak seneng sama Muhammad karena akhlaknya atau karena yang lain. Tapi Ahmad itu senengnya minta ampun sama adiknya Muhammad. Dia tidak bisa nikah dengan adiknya Muhammad kecuali harus menikahkan Muhammad dengan adik dia. Akhirnya adiknya itu dipaksa, dibujuk, dipaksa, diginikan, yang penting kamu tidak saya nikahkan kecuali dengan Muhammad. Pilih antara membujang selama hidup atau nikah gitu. Yang penting dipaksa-paksa, akhirnya dia mau nikah dengan Muhammad. Itulah yang dinamakan dengan nikah syighar. Dan nikah ini terlarang. Nah, Rasulullah anis syihor. Rasulullah itu melarang nikah syihor. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, inti dari nikah syihor itu adalah mensyaratkan. Jadi saya mau menikahkan Anda dengan putri saya asalkan putri kamu dinikahkan dengan saya, gitu. Dengan syarat. Oleh karena itu ada 3 hal, paling 3 yang dicermati. Yang pertama, kalau orang, gambaran saya tadi Ahmad dengan Muhammad, wahai Muhammad, anak senang sama adik antum, mau nggak mau menikahkan adik antum dengan anak? Muhammad ngomong nggak apa-apa, tapi syaratnya apa? Syaratnya, syaratnya adik antum harus dinikahkan dengan saya. Ahmad sudah setuju, dipaksa-paksakanlah adiknya untuk nikah dengan Muhammad, terus tidak ada maharnya. Jadi Muhammad nggak ngasih mahar, Ahmad pun tidak ngasih mahar. Ini jelas-jelas terlarang dengan kesepakatan para ulama. Jadi Ahmad nikah dengan adiknya Muhammad tanpa mahar, Muhammad nikah dengan adiknya Ahmad pun tanpa mahar. Itu yang pertama, dan ini jelas-jelas terlarang. Yang kedua ya ikhwan, kalau Ahmad nikah dengan adiknya Muhammad dengan mahar, tapi Muhammad mempersyaratkan harus nikah dengan adiknya Ahmad pun dengan mahar. Dikasih mahar kayak biasa, tapi dengan syarat tadi, Ahmad, kamu bisa aja nikah dengan adik saya, tapi dengan syarat adikmu nikah dengan saya. Tapi insya Allah, tapi nikahnya resmi, pakai wali, pakai apapun dengan mahar. Ini pun masuk dalam nikah syihor. Kenapa? Meskipun dengan mahar, akan tetapi yang kita jadikan permasalahan adalah syarat itu. kamu saya nikahkan dengan adik dengan syarat kamu menikahkan adik kamu. Syarat ini dipermasalahkan karena syarat ini akan menjadikan seorang wanita tidak mempunyai hak. Jadi demi kepentingan kakak, dia harus menikah dengan Muhammad misalkan. Adapun kalau kasusnya lain, Ahmad itu senang sama adiknya Muhammad, Muhammad pun cocok dengan si Ahmad, nikahlah. Jadi nikahkan adiknya Muhammad itu dengan si Ahmad. Sekarang jadilah keluarga. Karena sekarang kan Ahmad dengan Muhammad jadi apa itu? Kakak ipar kan itu. Jadi adik kakak ipar. Karena jadi keluarga, akhirnya suatu ketika Muhammad melihat adiknya Ahmad suatu ketika. Ternyata adik kamu cantik ya gitu. Saya mau nikah dengan adik kamu. Ya, kalau kamu menikah dengan adik saya ya ntar dulu. Tak tanya dulu sama adik. Ngomong wahai adik saya, jadi kakaknya mbakmu, maksudnya kakaknya istri saya gitu, kakaknya mbakmu kan gitu, kakaknya mbakmu itu seneng sama kamu. Siapa? Muhammad. Kamu seneng nggak? Ya nggak apa-apa gitu, saya nikah dengan dia misalkan. Nikahlah gitu, adik, jadi Ahmad nikah dengan adiknya Muhammad, Muhammad nikah dengan adiknya Ahmad. Akhirnya apakah ini syuhur? Tidak. Karena apa? Tidak ada syarat kan itu. Jadi nikahnya Muhammad dengan adiknya si Ahmad itu bukan karena syarat ya, karena ketemu terus seneng, terus jodohnya itu nikah, ya nggak masalah. Jadi yang masuk dalam nikah syighor adalah syarat. Jadi ini yang dipermasalahkan, bersyarat. Jadi kamu nikah dengan adik saya dengan syarat, jadi saya nikah dengan adik kamu dengan mahar atau tidak dengan mahar, yang penting itu adalah ada syaratnya. Dan pernikahan semacam ini adalah sebuah pernikahan yang terang. Itu pernikahan yang pertama yang kita namakan dengan hukum atau dengan nikah syihor. Dan ini ya ikhwan, pernikahan ini adalah pernikahan yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang bahas tentang nikah tahlil. Karena nikah mut'ah agak panjang, kita bahas dulu yang pendek, yaitu nikah tahlil. Apa nikah tahlil itu? Nikah tahlil itu adalah kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya 3 kali. Bagaimana perceraian 3 kali? Insya Allah kita bahas nanti dalam dunia perceraian. Yang penting seorang suami menceraikan istrinya 3 kali. Dalam hukum Islam, kalau seorang suami menceraikan istrinya 3 kali, itu tidak boleh nikah lagi dengan istrinya tadi selamanya, kecuali dengan satu syarat, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Kalau seorang suami menceraikan istrinya yang 3 kalinya, diceraikan untuk yang 3 kalinya, maka tidak boleh balik, tidak boleh nikah lagi, tidak boleh rujuk, kecuali dengan satu syarat, yaitu istrinya itu nikah dengan orang lain, kemudian sudah jima dengan orang lain, dengan suaminya yang kedua, sama suaminya yang kedua diceraikan. Ini sama suaminya yang kedua diceraikan karena memang gak cocok, bukan karena jadi persetujuan. Sama suami yang kedua nikah, kemudian cekcok 1-2 tahun nikah, kemudian cekcok cerai dengan suaminya yang kedua. Selesai masa iddah, sudah dia sudah tidak punya suami, baru boleh suami yang pertama rujuk kepada suaminya yang kepada istrinya yang tadi, tapi nikah baru, mahar baru, walimah baru, ya akad baru gitu. Itu hukum kalau orang sudah menceraikan istrinya 3 kali. Apa hubungannya dengan nikah tahlil? Hubungannya dengan nikah tahlil itu kalau ada seorang suami itu yang kurang matang cara berpikirnya. Dia setiap kali tengkar dengan istrinya yang keluar lafaz cerai. Itu goblok itu suami. Jadi kalau setiap kali tengkar, hati-hati dengan lafaz, dengan 4 huruf itu, dengan 5 huruf itu. Sang suami itu kalau bisa mengunci mulutnya dari 5 huruf itu, dikeluarkan kalau terpaksa. Karena 5 huruf itu ada 5 huruf yang amat sangat berbahaya, cerai dan talak. Cerai kan 5 huruf, talak juga 5 huruf kan itu. Insya Allah kita bahas nanti. Tapi yang penting bahwasanya kalau sang suami sudah kadung, tengkar pertama, kalau kamu gini terus cerai saja, gini, cerai satu, selesai satu. Ternyata selesai marah, kenapa cerai? Istri saya kan gini, jari lahir rujuk. Dapat 2 bulan, tengkar lagi. Tengkar, cerai lagi, kan itu. Setelah itu rujuk lagi, tinggal satu pamungkas itu. Dapat 2 tahun, tengkar lagi, cerai lagi, sudah, wassalam. Gak boleh rujuk. Ternyata nyesal, anak saya 4, masih kecil-kecil, istri saya gak boleh rujuk. Gimana caranya? Ngomong sama temannya, si A. Ah, kamu mau gak nolong saya? Kenapa? Saya itu menceraikan istri saya sudah 3 kali. Emangnya kenapa? Kan gak boleh rujuk, padahal anak saya kan 4, anak si kecil-kecil. Kalau saya nikah lagi, kasihan. Anak saya kan terpisah, gak karu-karuan. Kamu nikahilah, tolong istri saya nikahi. Tak kasih nanti biayanya gitu. Kamu nikahi istri saya, nanti biayanya, walimah, biaya hidupnya, tak kasihlah. Insyaallah, gitu loh. Tapi jangan lama-lama ya. Sebulan saja gitu. Atau seminggu saja, nanti selesai seminggu kamu cerai. Nanti setelah kamu cerai, kan berarti sudah nikah dengan orang lain. Saya rujuk lagi dengan istri saya. Maka inilah yang dinamakan dengan nikah tahlil. Jadi pernikahan si A, temannya tadi, dengan istri yang diceraikan 3 kali tadi, untuk menghalalkan suami yang telah menceraikan istrinya 3 kali. Kita namakan dengan nikah tahlil. Jadi nikah dengan tujuan untuk menghalalkan. Oleh karena itu namanya nikah tahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Jadi Allah melaknat orang yang menghalalkan, dalam kasus kita adalah si A, dan orang yang dihalalkan dalam kasus kita adalah yang suami tadi. Itu adalah nikah tahlil, dan nikah ini haram dengan kesepakatan para, bukan, nikah adalah haram dengan madhab yang sahih. Ya, haram. Rasulullah mengatakan la'anat, terlaknat. Sebuah perbuatan haram yang dikatakan terlaknat itu dosa besar. Terlaknat orang yang melakukan itu. Dan ya ikhwan, kalau kita namakan saja orang yang menceraikan istrinya tadi namanya Ahmad. Ada yang namanya Ahmad. Kalau ada Zaid, ada namanya Zaid. Zaid ya, namanya Zaid. Istrinya namanya Hindun. Biasanya akhwat gak terlalu senang namanya Hindun, karena kita namakan Hindun aja. Hindun. Cerai 3 kali. Jadi Zaid itu nikah dengan Hindun. Cerai 3 kali. Nyesel ternyata. Dia ngomong sama si Ahmad. Ahmad mau nikah sama si Hindun, tapi dengan persyaratan tadi mau menceraikan nanti selama 1 bulan, cerai. Maka kemudian si Ahmad, si Zaid rujuk lagi sama si Fatimah dengan alasan karena sudah dinikahi oleh orang lain. Maka pernikahan si Zaid dengan si Fatimah yang kedua kalinya itu tidak sah. Kenapa? Karena yang tadi itu dipermainkan. Jadi syaratnya Allah Subhanahu wa taala untuk nikah dulu kemudian diceraikan kemudian baru rujuk kembali itu pakai permainan. Maka kalau si Zaid mau menikah lagi dengan si Fatimah kemudian nikah lagi, maka nikah itu batil, tidak sah. Semua hubungan keluarga, hubungan jima antara si Zaid dengan si Hindun setelah pernikahannya yang kedua dihukumi zina. Kenapa? Pernikahannya enggak sah. Pernikahannya enggak sah, ya jadinya jimaknya jadi zina, hati-hati. Jangan alasan kan sudah nikah, nikah itu enggak sah. Kalau nikahnya enggak sah ya berarti hukum itu adalah hukum zina. Kalau dia tahu bahwasanya tadi nikahnya adalah sekadar untuk menghalalkan, itu pertama. Gambaran nikah tahlil yang kedua, Zaid cerai, anaknya 10 kecil-kecil, cerai dengan si Fatimah. Ada orang lain cerai, Zaid itu ya setelah cerai 3 kali merenung, kasihan anak saya 10 gitu, merenung setiap kali ketemu dengan temannya, kenapa Zaid kamu itu kok sedih, ya saya itu anak saya 10, saya cerai dengan istri saya, kan rujuk udah 3 kali gitu. Akhirnya ada seorang temannya yang kasihan si Zaid itu anaknya 10, istrinya cuma 1 gitu, diceraikan lagi. Ada yang kasihan, kenapa gak bilang-bilang sama si Zaid? Dia ngelamar sama si Fatimah. Fatimah, kamu saya lamar, nikah lah, yang penting ada orang namanya Ahmad, teman akrabnya si Zaid, merasa kasihan dengan si Zaid, nikah dengan si Fatimah. Gak bilang sama si Zaid, tapi dalam hatinya si Ahmad, saya nikah dengan si Fatimah gak akan lama, paling juga nanti 1 bulan lah, 2 bulan saya nikah dengan si Fatimah demi menghalalkan si Zaid. Kasihan dia. Si Ahmad nikah dengan si Fatimah, dapat 1 bulan. Apalah, adalah ada sajalah alasan ceraikan, yang penting cerai gitu. Bikin-bikin alasan, yang penting cerai. Diceraikan, enggak bilang sama si Fatimah bahwasanya dia menceraikan itu supaya bisa rujuk pada si Zaid. Dia pun enggak bilang sama Zaid. Tapi yang penting bahwasanya dia nikahi si Fatimah kemudian menceraikan si Fatimah. Habis masa iddah, Zaid berpikir, istri saya kan sudah dinikahi orang lain. Betul. Oleh si Ahmad sudah ceraikan, sudah selesai itu, berarti saya boleh rujuk. Boleh rujuk. Dia rujuk sama si siapa? Sama si Fatimah. Nikah, gitu. Tapi dia enggak tahu bahwasanya si Ahmad itu tujuannya untuk menghalalkan. Hukumnya ya ikhwan, pernikahan si Ahmad ini batil dan si Ahmad itu melakukan dosa besar. Karena apa? La'anallahul muhallil. Jadi Allah melaknat orang yang menghalalkan. Siapa yang menghalalkan? Ahmad. Si Ahmad melakukan dosa besar karena dia nikah dibuat main-main untuk menghalalkan. Bagaimana dengan si Zaid? Si Zaid kalau dia tidak tahu, maka dia boleh rujuk. Ini kalau dia tidak tahu, maka dia boleh rujuk. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Tapi kalau suatu ketika ternyata Ahmad ngaku, Zaid sebenarnya saya itu dulu nikah istri kamu itu kasihan aja sama kamu, ngobrol-ngobrol gitu, Ahmad kenapa sih kamu itu istri saya kan cantik, si Fatimah itu kok kamu nikah sama 1 bulan kamu ceraikan, ya sebenarnya saya itu cuma kasihan sih sama kamu gitu, cuma kasihan, maka pernikahan itu batal. Hati-hati. Jadi kalau antum sudah menceraikan istri 3 kali, kemudian ada orang menikahi, yang nikah itu saudara atau teman akrab, 1 bulan kemudian diceraikan, hati-hati tanda tanya ini. Yang menikahi teman akrab atau saudara antum sendiri, 1 bulan diceraikan, ada tanya-tanya besar. Loh kenapa? Kan itu. Adapun kalau yang menikahi, karena ada kemungkinan orang itu meskipun gak bilang antum, dia nikahi istri antum itu untuk sekedar tahlil. Dan itu berbahaya, karena nikah tahlil itu haram dan pernikahan setelahnya batal. Jadi la'anallahul muhallil wal muhallalalahu, dan yang dihalalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan gambaran orang yang menghalalkan itu dengan gambaran yang sangat jelek. Rasulullah mengatakan, ara'aita taisal musta'ar, apa pendapat kalian dengan sapi jantan sewaan? Siapa ya Rasulullah sapi jantan sewaan? Sapi jantan sewaan ya si Ahmad itu. Dia disewa oleh si Zaid untuk menikahi istrinya, untuk membuahi, dalam artian untuk ya, jadi untuk berjima dengan istrinya disewa, biar nanti dia dapat kembali kepada si istrinya. Gambarannya sapi jantan sewaan lagi. Ini itu. Innalillah. Jadi inilah Allahul Muhallil wal Muhallalahu. Adapun yang ketiga, kalau antum cerai dengan istri 3 kali, Kemudian setelah itu istrinya itu menjanda lah setahun dua tahun. Kemudian ada orang jauh, enggak kenal antum, enggak kenal juga dengan istri, tapi kemudian dijodoh-jodohkan, ketemu sama istri antum, menikah. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun nikah dengan istri, ternyata enggak cocok, cerai. Nah, cerai sebagaimana cerai? Sudah ribut lama, cerai. Melihat istri antum cerai dengan suami yang kedua, antum rujuk lagi, maka itu boleh. Karena apa? Karena kita meyakini, jadi pernikahan istri antum dengan suami yang kedua itu pernikahan yang sah dan bukan untuk sebuah tahlil. Jadi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghayra, sehingga dia menikahi suami yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kesimpulan dari nikah tahlil tersebut. Oleh karena itu hati-hati. Jadi hati-hati dengan nikah semacam ini, bahwasanya nikah itu adalah nikah yang amat sangat berbahaya. Dan hati-hati juga dengan menceraikan. Jadi lafaz cerai itu amat sangat berbahaya. Maka hati-hatilah wahai para suami. Insyaallah kita bahas pada pertemuan-pertemuan nanti. Yang ketiga, nikah mut'ah. Nikah mut'ah, saya pernah menulis sebuah tulisan dengan judul mut'ah zina berkedok nikah. Kenapa? Bahkan kalau seandainya tulisan itu saya bikin sekarang, bahwasanya saya akan mengatakan mut'ah lebih kejam daripada zina. Kenapa ya, ikhwan? Nikah mut'ah sebagaimana kita tahu adalah pernikahan dalam jarak tempo tertentu. Seorang wali mengatakan, saya nikahkan anak saya si Fatimah atau si Hindun dengan kamu selama 7 hari. Ini selama 7 hari atau selama 1 bulan atau selama 1 tahun. Hukum nikah mut'ah, kalau pernikahannya saya nikahkan anak saya dengan kamu selama 7 hari, sekarang hari Sabtu, maka hari Jumat selesai. Kita putus itu hari Jumat selesai, kan nikahnya kan cuma 7 hari. Yang kemudian kita namakan dengan nikah berjarak atau nikah bertempo, itu namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ya ikhwan, memang pada zaman Rasulullah di awal-awal Islam itu pernah diperbolehkan. Di awal-awal Islam nikah mut'ah itu pernah diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, nikahnya resmi, ada wali, ada mahar, ada saksi, ada walimah, nikahnya resmi. Tapi bedanya cuma bersyarat atau itu berjangka. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan-keadaan darurat. Apa itu? Para sahabat dulu kalau berjihad itu bulan-bulanan. Kadang-kadang mereka itu enggak sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak tahan untuk jima, apakah kami boleh mengebiri diri sendiri? Itu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami itu sudah jihad bawa istri masing-masing, kan enggak mungkin. Jihad ini boyongan, ini bukan jihad, ini perang. Ini perang berbulan-bulan, jelas istrinya tinggal di rumah. Dan libido orang Arab itu rata-rata tinggi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak tahan tidak bertemu dengan wanita. Istri kami jauh di rumah. Bolehkah kami memotong itu dua kelereng itu biar kami tidak kepingin jima, kebiri kalau bahasa kita? Rasulullah jangan. Kemudian Rasulullah menghalalkan nikah mut'ah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya nikah mut'ah itu dihalalkan dalam kondisi-kondisi semacam ini. Bukan di rumah, di rumah masing-masing. Nikah mut'ah itu tidak pernah terjadi pada zaman Islam. Oleh karena itu, kiri nikah mut'ah ala syiah, saya katakan tidak pernah dihalalkan dalam Islam. Ala syiah, karena nikah mut'ah kan dibolehkan oleh orang-orang syiah. Karena nikah mut'ah ala syiah itu dalam kondisi normal, orang di rumah, di kampus, ya itu. Jadi yang kedua, bahwasanya jadi nikah mereka itu tanpa wali, kan itu. Nikah mereka itu tanpa wali, dinikahkan oleh tokoh mereka tanpa wali. Yang penting bahwasanya nikah mut'ah pernah dihalalkan dalam Islam dengan dua syarat tadi. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya nikah ini setelah akhir-akhir masa Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah pada Fathu Mekah. Rasulullah bersabda, "Ala innallaha harrama al-mut'ata ila yaumil qiyamah." Bahwasanya ketahuilah bahwasanya Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Setelah Fathu Mekah menunjukkan bahwasanya nikah mut'ah itu setelah itu terlarang, tidak boleh selamanya. Yang namanya nikah ya untuk seumur hidup kalau bisa. Kalau tidak ya berarti yang penting tidak dikasih jarak. Karena itu ya ikhwan, nikah mut'ah ini sangat mewabah. Sangat mewabah sekali. Jadi antum tolong lihat kumpulan atau tulisan dari LPPI tentang bahaya-bahayanya atau tentang kasus-kasus yang terjadi dalam masalah ini. Ada kasus di Jawa Barat, seorang akhwat bercadar terkena penyakit sifilis. Zaman dulu belum ada AIDS. Dia bertanya atau itu datang kepada seorang dokter kelamin, spesialis dokter akhwat, dokter wanita. Kan bingung, akhwat bercadar kena penyakit kelamin, aneh kan itu. Dan penyakit ini tidak diketahui atau secara medis tidak mungkin kecuali dengan ganti-ganti pasangan. Ternyata kebongkar bahwasanya orang itu nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah ganti-ganti pasangan seminggu, sebulan, dan yang lain-lain. Padahal dalam hukum Islam insya Allah akan kita bahas nanti belakangan. Jadi tidak diperbolehkan mutlak jadi hukum semacam ini. Karena itu hati-hati ya akhwat, hati-hati. Bahwasanya penyakit ini sudah amat sangat mengejar di kalangan kampus. Sebagian kampus jadi penyakit syiah dan penyakit nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah haram mutlakon seumur hidup. Adapun ini dikatakan oleh orang-orang syiah bahwasanya orang yang pernah nikah mut'ah sekali maka derajatnya kayak Husain, yang nikah mut'ah dua kali derajatnya kayak Hasan, nikah mut'ah tiga kali derajatnya kayak Ali, kalau nikah mut'ah empat kali derajatnya kayak siapa? Kayak Muhammad. Lah kalau lima kali kayak Jibril kali. Padahal mereka nikah mut'ah itu mungkin ribuan kali. Jadi mungkin puluhan kali mereka nikah mut'ah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu jadi harap hati-hati, masalah ini sangat panjang. Masalah perdebatan ilmiah dalam masalah ini sangat tajam, tapi bisa dilihat pada beberapa kitab yang berhubungan dengan masalah-masalah semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk memasuki atau untuk meniti jalan kebenaran. Tidak mungkin kita bahas semuanya karena waktu kita sangat mepet. Di hadapan kita masih masalah talak, sedangkan Pak Tuhur kita bahas masalah ta'adud. Saya tawarkan kepada semuanya. Masalah talak itu panjang, saya bahas seringkas-ringkasnya dengan waktu 1 jam. Dengan konsekuensi nanti masalah ta'adud bisa kita bahas Pak Tuhur. Atau masalah talak saya bahas agak sedikit terperinci dengan konsekuensi kita gak bahas poligami. Kita bahas talak dari masalah ucapan dan tanda bengeknya, kemudian konsekuensi orang yang ditalak sang wanita, kemudian iddahnya, kemudian belum kita lanjutkan pada masalah rujuk, kemudian bagaimana konsekuensi kalau yang minta talak itu wanita, kemudian bagaimana kalau sang suami itu tidak mau menggauli seorang istrinya, kemudian terakhir masalah li'an. 6 minimal bab masalah talak. Anda tawarkan pada semua antum. Rata-rata belum nikah ini. Oh gitu ya. Kalau masalah ta'adud kita bahas di asalam. Di masjid asalam. Kalau antum berkendak semacam itulah bahas. Tidak mengapa, berarti kalau begitu konsekuensi sekarang dan nanti kita bahas ta'adud.